Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan fatwa-fatwa para ulama seputar kehidupan rumah tangga, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan hukum orang yang bersedekah dalam keadaan dia menanggung hutang. Dan intinya beliau menjelaskan bahwa sedekahnya tersebut sah karena tidak dipersyaratkan seseorang ketika bersedekah dia dalam kondisi terbebas dari hutang. Ketika seseorang melakukan sedekah dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala dan dia melakukan sedekah tersebut dengan harta yang halal, maka insyaallah akan diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian beliau mengingatkan bahwa hendaknya seseorang yang dalam keadaan berhutang berusaha untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu sebelum melakukan sedekah yang hukumnya sunnah. Karena membayar hutang merupakan sebuah kewajiban, sementara sedekah hukumnya adalah sunnah. Dan sesuatu yang hukumnya wajib lebih didahulukan daripada sesuatu yang hukumnya sunnah. Demikian inti penjelasan beliau rahimahullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ma hukmu qawli fulanul marhum wa taghammadahullahu bi rahmatih wa intaqala ila rahmatillah. Sebuah pertanyaan diajukan kepada beliau rahimahullah. Apa hukumnya mengucapkan fulan almarhum, yang kalau kita artikan secara bahasa maknanya adalah fulan yang dirahmati. Fulan almarhum. Wa taghammadahu Allah bi rahmatih, atau ucapan semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Wa intaqala ila rahmatillah, atau ucapan seseorang fulan telah berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ucapan-ucapan seperti ini sering kita dengar ketika seseorang menyebutkan ucapan-ucapan tersebut untuk mengiringi penyebutan seorang muslim yang telah meninggal dunia dengan tujuan yang tentunya baik dari pelakunya. Fulan almarhum, karena fulan telah meninggal dunia. Atau misalnya mengatakan fulan telah berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pandangan para ulama tentang ucapan-ucapan seperti ini? Lan almarhum, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. La ba'sa biha, ucapan-ucapan seperti itu tidak mengapa, dalam arti diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Di anna qawlahum almarhum min babit tafa'ul warroja. Nah, kenapa diperbolehkan? Beliau jelaskan alasannya di sini, karena ucapan-ucapan seperti itu adalah dalam rangka untuk memberikan pengharapan yang baik bagi orang yang telah meninggal dunia. Artinya seseorang ketika mengucapkan fulan almarhum, maka maknanya adalah dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dia memiliki harapan yang baik seperti itu. Walaisa min babil khabar, dan bukan dalam rangka untuk memberikan berita atau informasi. Artinya bukan dalam rangka untuk memastikan bahwa fulan itu telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang memastikan seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ini termasuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan misalnya fulan almarhum, maka artinya fulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tujuannya adalah untuk memastikan hal tersebut, maka berarti fulan dia dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendapatkan nikmat di alam barzakh. Dia telah selamat dari siksa di alam barzakh. Kalau kita tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fulan telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya niat di sini sangat besar peranannya dalam menentukan hukum ucapan-ucapan seperti itu. Tergantung kepada niatannya. Kalau niatannya adalah untuk memberikan harapan yang baik, atau dengan kata lain sebagai doa. Doa untuk fulan, fulan almarhum, artinya semoga fulan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan. Namun kalau dalam rangka untuk memastikan atau sebagai berita bahwa fulan telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan dengan alasan tadi, karena ini merupakan perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat penting bagi seorang muslim untuk berusaha meluruskan niat, berusaha untuk menata niat sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak kemudian diperbolehkan secara mutlak, tidak demikian. Ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu mengucapkan kalimat seperti itu dalam rangka untuk memberikan pengharapan yang baik atau sebagai doa bagi seorang muslim agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza kana min babit tafaul war raja fala ba'sa bih. Sehingga dengan demikian, kalau dalam rangka untuk memberikan pengharapan yang baik atau doa, fala ba'sa bih, maka hal tersebut tidak masalah, artinya diperbolehkan. Sama seperti ketika kita mengatakan misalnya fulan rahimahullah, atau sering kita mendengar seorang penceramah misalnya mendoakan ulama dengan mengucapkan rahimahullah, artinya semoga Allah merahmatinya, meskipun diucapkan dengan menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Seseorang yang pernah belajar bahasa Arab mungkin bisa memahami dengan mudah hal tersebut, fulan rahimahullah, dengan fi'il madhi, dengan kata kerja lampau. Namun artinya semoga Allah merahmatinya, bukan berarti berita atau informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya. Bukan pula dalam rangka untuk memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya, bukan itu maknanya. Namun sebagai doa. Sehingga artinya sama. Almarhum dengan rahimahullah artinya sama. Semoga Allah merahmati fulan. Hanya saja disampaikan dengan lafaz yang berbeda. Fulan almarhum dengan fulan rahimahullah artinya sama. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma intaqala ila rahmatillah. Adapun ucapan seseorang fulan telah berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini juga terkadang kita mendengar kalimat yang seperti ini untuk mengiringi penyebutan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Fulan telah berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hukumnya? Fahuwa kadzalik fima yadhharu li annahu min babit tafaul. Maka yang nampak bagi saya, kata beliau rahimahullah, ini juga sebagai suatu pengharapan yang baik dalam rangka untuk mendoakan fulan agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa min babil khabar, dan bukan dalam rangka untuk menyampaikan informasi bahwa fulan telah berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna mithla hadza min umuril ghaib. Tidak boleh mengucapkan kalimat tadi dalam rangka untuk memastikan. Kenapa? Karena perkara yang seperti ini min umuril ghaib, termasuk perkara-perkara ghaib, memastikan apakah fulan telah berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya memastikan bahwa fulan telah diampuni dosa-dosanya. Fulan sedang mendapatkan nikmat di alam barzakh dan kelak akan masuk surga. Ini termasuk perkara ghaib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahuinya. Dahulu pernah ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Beliau adalah saudara persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Mad'un. Nah, ketika beliau meninggal, ada seorang sahabat wanita yang bernama Ummul Ala mengatakan kepada para sahabat saat itu, kata beliau radhiyallahu anha, "Fa syahadati 'alaika annallaha qad akramaka." Kata Ummul Ala di hadapan para sahabat waktu itu, "Aku bersaksi bahwa engkau hai Utsman telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kalimat tersebut, dia pun bersabda, "Wa ma yudriki annallaha qad akramah," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. "Dari mana engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya?" "Wa ana la adri ma yuf'alu bi," kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "sementara aku sendiri tidak tahu apa yang kelak akan diperbuat terhadapku di hari kiamat nanti. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap diriku di hari kiamat nanti?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri tidak mengetahui bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Tidak bisa memastikan. Apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi tidak diperbolehkan seseorang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dalam rangka untuk memastikan atau dalam rangka untuk memberikan berita dan informasi bahwa fulan telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinul jazmu bih, sehingga tidak boleh memastikan hal tersebut terhadap seorang muslim. Demikian jawaban yang beliau sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ma hukmu qawli atalallahu baqa'ak tala umrun? Bagaimana hukumnya ucapan seseorang yang mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu, atau tala umrun, semoga panjang umur? Ini juga penting untuk kita ketahui bagaimana hukumnya, karena sering orang-orang awam secara umum mereka menggunakan kalimat tersebut ketika mereka hendak mendoakan kebaikan kepada seseorang. Tujuannya baik, mendoakan kebaikan untuk seseorang ketika seseorang sedang sakit, dan mereka berharap dia bisa sembuh dan berumur panjang, sehingga mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu atau semoga panjang umur. Atau bahkan ketika seseorang merayakan hari ulang tahunnya, ya, terlepas dari hukum perayaan ulang tahun yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hal tersebut termasuk bid'ah karena tidak ada tuntunannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun yang jelas mereka sering menggunakan kata-kata seperti itu untuk mendoakan orang lain yang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Nah, bagaimana hukumnya? Al-jawab, maka jawabannya, la yanbaghi an yutlaqal qawlu bitulil baqa'. Kata beliau, tidak sepantasnya mendoakan panjang umur secara mutlak sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi. Secara mutlak artinya disebutkan tanpa memberikan keterangan tambahan. Semoga Allah memanjangkan umurmu atau semoga panjang umur. Maka tidak sepantasnya mendoakan dengan kata-kata seperti itu secara mutlak. Nah, kenapa demikian? Li'anna tulal baqa' qad yakunu khairan wa qad yakunu syarra. Karena panjangnya umur seseorang itu bisa jadi baik baginya, wa qad yakunu syarra, namun bisa jadi tidak baik baginya. Ketika seseorang yang panjang umurnya mampu memanfaatkan usianya dalam berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam amal soleh, hal-hal yang bermanfaat terkait dengan urusan duniawi dan lain sebagainya, maka tentu itu merupakan suatu kebaikan bagi dirinya. Namun terkadang ada seseorang yang tidak mampu memanfaatkan umurnya dengan baik, dan bahkan banyak yang seperti itu, na'udzubillah min dzalik, menyalahgunakan umurnya untuk melakukan berbagai perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang seperti itu. Sehingga tidak sepantasnya mendoakan panjang umur secara mutlak. Karena tidak bisa dipastikan bahwa orang yang didoakan tersebut akan bisa memanfaatkan umurnya dengan baik. Fa inna syarran nas man tala umruhu wa sa'amalu. Karena seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, wa sa'amalu, namun buruk amalannya. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah seseorang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amalu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amalannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza, sehingga atas dasar ini kata beliau, falau qala atallahu baqa'ak ala ta'atihi. Seandainya seseorang mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu di atas ketaatan kepadanya, wa nahwihi, atau doa yang semisalnya, kita ucapkan misalnya, semoga Allah memanjangkan umurmu di atas kebaikan atau di atas keriduan Allah Subhanahu wa taala. Fala ba'sa bidzalik, maka hal tersebut tidak mengapa. Sehingga harus diberi keterangan tambahan. Jangan secara mutlak didoakan supaya panjang umurnya, namun harus ada keterangan tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu di atas ketaatan kepadanya, di atas kebaikan, di atas keridhaannya, atau doa-doa yang semisalnya. Oleh karenanya dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah juga pernah ditanya oleh sebagian muridnya tentang hal ini dengan pertanyaan yang sama. Maka beliau membenci seseorang mendoakan secara mutlak kepada orang lain supaya panjang umur. Beliau tidak menyukainya dan hendaknya memberikan keterangan tambahan seperti ini. Panjang umur di atas kebaikan, di atas ketaatan atau yang semisal. Dan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.